Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal muslimuna ibadallah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini waktu duha di tempat ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan dalam majlis yang mulia, majlis ibadah, majlis taah, majlis ilmu syar'i, yang kita duduk di sini untuk bersama-sama mengkaji dan membahas serta menggali faedah ilmiah yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Meskipun ya, nampaknya di luar ya, cuaca diliputi dengan hujan ya, rintik-rintik, namun alhamdulillah Allah Jalla wa'ala masih ya, memberikan taufik kepada kita sekalian untuk diberikan kemauan ya, diberikan kesungguhan ya, dan semangat untuk tetap ya, berusaha memanfaatkan dan menggunakan waktu-waktu kita ya, kesempatan kita dan umur kita untuk mempelajari agama Allah Jalla wa'ala, yang mudah-mudahan ya, di saat semakin besar godaan ya, semakin dahsyat tantangan ya, meskipun ini belum seberapa sungguhnya ya, semoga ini semakin melipat gandakan ya, dan semakin memperbesar pahala kita di dalam mengamalkan ibadah ini ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna idhamal jaza ma idhamil bala, bahwa besarnya balasan yang Allah berikan kepada seorang muslim ketika mengamalkan sebuah amalan ibadah itu sebanding ya, sesuai dengan tingkat tantangan dan hambatannya ya, ataupun ujiannya. Nah, taib, dan insyaallah taala pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Talkhis Ahkamil Janaiz, ringkasan ya, tentang hukum-hukum seputar dalam mengurusi jenazah. Dan kita masuk pada pembahasan yang berikutnya setelah kita membacakan tentang poin yang ketujuh dari An-Na'yul Jaiz, bentuk pengumuman yang dibolehkan di dalam Islam ketika ada yang meninggal ya, meskipun pada asalnya tidak dibolehkan untuk seorang mengumumkan ya, memberitakan kepada masyarakat tentang kematian seseorang ya, di atas menara-menara masjid ya, atau di atas mimbar-mimbar ya, Jum'ah ya, tentang kematian seorang muslim, karena ini termasuk an-na'yu al-muharram ya, jenis pengumuman kematian yang diharamkan di dalam Islam ya. Adapun yang dibolehkan adalah ketika ada hajah, ya, ada kebutuhan. Ya, misalkan tidak ada atau belum mencukupi tenaga yang bisa memandikan atau mengkafani jenazah, maka dibolehkan untuk disampaikan kepada sebahagian kaum muslimin, ya, tentang kebutuhan tenaga, ya, memandikan dan mengkafani si mayit tadi, atau sekedar mengumumkan, memberitakan tentang waktu, ya, sholat jenazah, ya, bahwa insyaallah, ya, lewat SMS, ya, atau yang semisalnya, kemudian disampaikan bahwa insyaallah sholat jenazah akan dilakukan pada jam 9 misalkan. Ada hajah, ada kebutuhan, maka ini dibolehkan. Nah, adapun sekedar diumumkan, ya, di HP, ya, lewat SMS atau di atas menara-menara masjid, atau bahkan lebih dari itu di surat-surat kabar, ya, atau di majalah-majalah, atau di spanduk-spanduk sampai beberapa hari, ya, 1-2 hari bahkan sepekan masih terpajang, ya, masih terpajang, maka termasuk an-na'yu yang dilarang. Baik, kemudian kita masuk, ya, pada poin yang ke-8 yang disebutkan oleh Syekhul Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah, ya, tanda-tanda akhir kehidupan yang baik. Nah, maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa kondisi keadaan seseorang yang mengalami sakaratul maut, ya, detik-detik ajalnya, ya, yaitu saat-saat yang menegangkan di saat seseorang meninggalkan kehidupan dunia, beralih, ya, kepada alam barzakh sebelum menuju alam akhirah. Maka di sini ada dua kondisi, ya. Apakah dia mengalami su'ul khatimah, na'udzubillah, akhir hidup yang jelek, yang buruk, atau husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Dan itu harapan kita semuanya tentunya, karena itu merupakan tanda kebaikan apa yang akan dia alami setelah kematian di alam barzakh, demikian pula di alam akhirah. Kata beliau rahimahullah, summa inna syari'a الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبه الله تعالى لنا بفضله ومنه. Kemudian syariat yang sangat bijaksana ini telah menjadikan adanya tanda-tanda yang sangat jelas lagi gamblang yang menunjukkan baiknya akhir kehidupan seseorang, yang ini telah Allah tetapkan merupakan keutamaan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Fa ayyuma mri'in mata bi ihdaha kanat basharatin adun bisharatan lahu wa ya lahi min bisharah. Maka siapa saja yang meninggal, yang memiliki salah satu dari kondisi-kondisi ini, maka ini merupakan kabar gembira baginya, ya, dan semoga, ya, kita termasuk di dalamnya. Al-ula, yang pertama, nutquhu bisyahadati indal mauti, yaitu ketika dia mengucapkan, ya, kalimat syahadah pada saat meninggalnya, ya, pada detik-detik terakhir sebelum meninggalnya, dia sempat mengucapkan kalimat syahadah, la ilaha illallah. Wa fi ahaditsu madhkurah fil asli minha qawluhu alaihi salatu wassalam, di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir ucapan, ya, dari ucapan-ucapannya di dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam syurga. Ini hadis yang sahih. Ya, dan ini tentunya tazkiyah, rekomendasi dari Nabi kepada seorang muslim, bahwa ketika akhir hidup seseorang, dari ucapan dan kalimat-kalimat yang dia lontarkan dalam kehidupan dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka ini termasuk kabar gembira, surga tempat kembalinya. Nah, oleh karena itu ya, para ulama menyebutkan bahwa seorang muslim ya, apabila dia mengharapkan kebahagiaan di dunia demikian pula di akhirah, maka diwajibkan baginya di awal kali ya, masuk dalam kehidupan dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, demikian pula kalimat yang terakhir yang dia keluarkan ya, beberapa detik sebelum dia tinggalkan kehidupan dunia, juga kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian tanda yang kedua, al-mautu birishil jamin, yaitu kematian yang disertai dengan ya, keringat yang mengalir di dahi, keringat dingin ya, yang keluar di dahi si mayit. Ini juga termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Oleh karena itu di dalam hadis Buraidah bin Husayb radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, anu kata beliau, annahu kana bi Khurasan, ya, bahwa beliau ketika itu berada di Khurasan, fa'ada akhan lahu wa huwa marid, kemudian beliau menjenguk saudaranya dalam kondisi sakit, fawajadahu bil maut, kemudian ya, beliau mendapati bahwa orang ini ya, telah meninggal. Wa idza huwa bi'araqin bi'araqi jabinihi, ya, kemudian Buraidah bin Husayb radhiyallahu taala anhu melihat ya, adanya tetesan ya, tetesan keringat dingin yang keluar dari dahi ya, orang tadi. Faqal, maka beliau mengatakan, Allahu Akbar, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya aku telah mendengar Nabi bersabda, mautul mu'mini bi'arqil jabin, ya, bahwa kematian seorang mukmin adalah ditandai dengan keluarnya keringat ya, di dahinya ya. Disebutkan mautul mu'min berarti dia meninggal dalam keadaan beriman, dia menunjukkan dia wafat, dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah ya, akhir hidup yang baik. Apa tandanya? Ya, keluar keringat ya, dari dahinya. Naam. Al-thalithah, yang ketiga, al-mautu lailatal jum'ah au naharaha, meninggal pada malam Jumat atau siang harinya. Ini juga termasuk tanda dari tanda-tanda husnul khatimah ya, pada hari Jum'ah malam harinya atau siang harinya ya, dan hari-hari ya, di dalam hitungan Islam itu diawali atau dimulai dari terbenamnya matahari ya, kemudian diakhiri dengan munculnya ya, fajar ya kan, di hari yang berikutnya. Sehingga malam Jumat berarti terhitung dari terbenamnya matahari pada malam Jumat itu. Ya mungkin dalam kebiasaan masyarakat kita ya, masih menghitung hari apa? Hari Kamis. Ya, padahal dalam hitungan Islam itu sudah masuk hari Jumat. Nah, kemudian malam ya, adapun siangnya jelas, ya kan? Jelas. Dan berakhir bukan terbitnya fajar ya, tapi terbenamnya matahari pada hari yang berikutnya. Taib. Ini berdasarkan hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, kata Nabi, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati lailatal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jum'ah siang harinya atau Lailatul Jum'ah malam harinya, melainkan pasti Allah akan menjaganya, Allah akan memeliharanya dari fitnatul qabri, dari fitnah kubur. Ya, fitnah kubur yaitu su'alul malakain, mungkar wa nakir, pertanyaan dua malaikat, mungkar dan nakir, kepada setiap mayit di alam barzakh. Ya, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, maka inilah ya, fitnah al-khabr, ya, fitnah kubur, yang jawaban dari si mayit tadi bisa enggaknya itu menentukan ya, tentang nasibnya ya, yang akan dialami di alam barzakh. Kalau Allah berikan kekuatan ya, Allah berikan taufik untuk dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tadi, maka dia mendapatkan ya, nikmatul qabr, nikmat kubur ya. Dan itu tentunya bisa tidaknya tergantung ya, dengan tingkat keimanan seseorang ya, dengan tingkat amalan salehnya di dunia ya. Nah, sehingga ketika Allah kokohkan dia bisa menjawab ya, pertanyaan dua malaikat tadi, menunjukkan ketika di dunia juga demikian, dia adalah orang yang kokoh imannya, kuat tauhidnya ya, dan bersemangat untuk beramal saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, Allah kokohkan, Allah kuatkan hati-hati ya, orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yang kuat dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, Allah kokohkan seorang mukmin dengan kalimat yang kokoh, maksudnya dengan kalimat la ilaha illallah. Di dunia dia belajar tauhid, semangat belajar akidah, kemudian dia amalkan, dia terapkan, dan dia terus beramal saleh ya, terus menuntut ilmu. Kemudian dengan itulah Allah jadikan sebagai sebab datangnya rahmat Allah di alam barzakh, sehingga Allah juga kokohkan dia di akhirah, maksudnya kata para ulama yaitu di alam barzakh ya. Di alam barzakh Allah jadikan dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ya. Adapun ya, mereka orang-orang kafir, kaum munafikin, ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi oleh dua malaikat, maka disebabkan karena kekafirannya, disebabkan karena enggak ada imannya, akhirnya dia enggak bisa untuk menjawabnya. Ya, justru dia jawab, la adri, aku enggak tahu, aku hanya mendengar manusia mengucapkan sebuah kalimat dan aku pun ikut mengucapkannya. Akhirnya disiksa di dalam kuburnya. Na'udzubillah. Nah, kemudian sebab yang keempat atau kondisi yang keempat, al-istishhad fi sahatil qital, seorang yang gugur ya, di medan jihad, di medan tempur ya, berjihad melawan orang-orang kafir ketika perang berkecamuk ya, antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan, tentara-tentara Allah, para mujahidin fi sabilillah melawan tentara-tentara musyrikin, kufar, di medan laga, di medan jihad syar'i ya, yang di bawah ya, amir, amirul jihad, di bawah ya, pimpinan penguasa. Nah, bukan jihad-jihad ya, jihad-jihadan ala ISIS ya, versi Al-Qaeda ya, ataupun gaya Boko Haram ya, ataupun modelnya grupnya Santoso ya, ataupun yang semisalnya, itu bukan jihad ya, tapi itu adalah propaganda ya, upaya untuk ya, menyebarkan propaganda syaitan, tentara-tentara syaitan. Nah, yang dibangun di atas pemikiran takfir, mengkafirkan ya, kaum muslimin. Nah, dan ini yang dikenal di dalam Islam dengan pemikiran khawarij. Ya, mereka yang telah menyimpang dari Islam yang benar, yang jauh-jauh hari Rasulullah telah mengingatkan kaum muslimin dari bahayanya. Ya, dari bahaya penyimpangan dan kesesatannya sebelum kita lahir 100 ataupun 1400 tahun yang lalu. Bahkan lebih, Nabi sudah ingatkan ya tentang keberadaan mereka ini, cikal bakalnya bakal ada ya, setelah Nabi wafat sekalipun akan ada ya, akan muncul model-model orang seperti itu ya, kelompok radikal teroris ya, yang haus darah. Nah, enggak tenang melihat kaum muslimin khusyuk ibadah di masjid. Enggak tenang kaum muslimin mereka beraktivitas di pasar-pasar, di toko-tokonya, di jalanan. Ya, sehingga syaitan memperalat mereka ini untuk menjadikan kaum muslimin ya, mereka ketakutan, cemas ya, dengan teror-teror yang mereka tebarkan di tengah kaum muslimin. Ya, Allahu musta'an. Terlebih pada hari-hari ini, ya. Na'udzubillah. Ya, semakin gencar ya fitnah-fitnah yang melanda kaum muslimin. Fa subhanallah, korbannya kebanyakan siapa? Ya, kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Nah, dan mereka yang gugur sebagai korban dari upaya teror mereka kaum khawarij. Ya, kaum khawarij baik dari ya, khawarij yang betul-betul khawarij atau yang ya, sudah tercampur dengan pemikiran syiahnya yang juga khawarij. Ya, semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan mereka ya, sebagai syahid. Ya. Karena Nabi sudah menjelaskan bahwa ya, orang yang paling buruk ya, meninggal di atas bumi ini adalah mereka yang mati sebagai khawarij. Syarul qatla tahta adimis sama. Ya, sejelek-jelek bangkai yang ada di atas muka bumi adalah bangkainya mereka, kaum khawarij, yang tewas dengan bom bunuh dirinya, yang mati tertembak aparat ketika melakukan operasi teror. Namun sebaliknya ya, kata Nabi alaihi wasallam ya, orang yang terbaik di antara kaum muslimin alladzi qataluh, yaitu yang terbunuh di tangan mereka. Nah, maka adapun yang dijelaskan di sini bahwa termasuk tanda husnul khatimah adalah mereka yang syahid, yang gugur di medan jihad syar'i ya, melawan orang-orang kafir yang zalim kepada kaum muslimin. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhiqu bihim min khalfihim ala khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadl wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin." Janganlah kalian menyangka, janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh ya, kaum muslimin yang gugur di medan jihad fi sabilillah, di jalan Allah, mereka meninggal ya, mereka wafat, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yurzaqun, dalam kondisi mereka diberikan rizki, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh sebelum di surga ya. Dijelaskan di dalam hadis yang sahih bentuk kenikmatan rizki yang Allah anugerahkan kepada para syuhada ya, kaum muslimin, para mujahidin yang gugur di medan jihad yang syar'i, yaitu ketika ruh-ruh mereka dibawa oleh burung-burung hijau, dibawa terbang ke sana kemari ya, jalan-jalan mengelilingi syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka terbebas dari fitnah kubur ya, mereka tidak mengalami proses nikmat kubur ataupun adab kubur, langsung mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka dalam kondisi merasakan kegembiraan, senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa keutamaan. Nah, sehingga hendaknya orang-orang yang belakangan yang belum sempat mengikuti jejak mereka ini, para syuhada yang gugur dalam medan jihad, bergembira dengan berita ini, ya, bahwa mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak merasakan, ya, ketakutan, ya, dan mereka enggak sedih. Kenapa? Mereka enggak takut dengan apa yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena mereka jalani kehidupan ketika mereka hidup dengan amalan saleh, dengan ibadah, dengan jihad yang syar'i, dan mereka enggak sedih. Kenapa? Karena mereka telah menggunakan umur, kesempatan, waktu yang Allah berikan ketika di dunia, mereka gunakan untuk beramal saleh. Ya, iman kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga itu, ya, para sahabat sempat bertanya kepada Nabi, ya, tentang definisi dan orang yang dikatakan, ya, mujahid fi sabilillah. Nah, di dalam hadis muttafaqun alaih dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ketika para sahabat menjelaskan beberapa kondisi dari kondisi-kondisi para mujahidin, orang yang berperang melawan orang-orang kafir. Ya Rasulullah, rajulun yuqatilu riyaan. Wahai Rasulullah, di sana ada seseorang yang dia berjihad karena riya, ya, ingin mendapatkan sanjungan atau sekedar untuk mendapatkan gelar sebagai pahlawan. Ya, kan dikenang tuh, ya, namanya menjadi harum. Ya, ada yang seperti itu. Warajulun yuqatilu syaja'atan, dan di sana ada seseorang yang berjihad, ya, motifnya syaja'ah, karena memang dia pemberani. Ya, mungkin mantan preman atau memang senang gelut. Ya, nah, senang perang, syaja'ah. Warajulun yuqatilu lil maghnam, dan di sana ada seseorang yang dia berjihad lil maghnam, sekedar untuk mendapatkan jatah harta rampasan perang. Karena harta. Karena harta. Nah, bahkan disebutkan pada sebagian riwayat, ada yang berjihad, ya, itu pun karena hamiyatan, karena fanatisme kesukuan ataupun golongan. Ya, perang, ya, melawan orang-orang yang tidak sepaham dengannya, mungkin orang kafir, tapi karena hamiyah, fanatisme. Ya, kebetulan yang menjadi korban adalah satu sukunya, satu kampungnya, satu organisasinya, satu partainya, panas. Atau karena kebetulan jadi korban adalah kerabatnya, gak terima, jadi motifnya balas dendam. Ada yang seperti itu, ya. Sehingga meskipun secara zahir kelihatannya berjihad, perang melawan orang-orang kafir, tapi dorongan utamanya karena tadi hamiyah, fanatisme. Ya, maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya, bahwa al-mujahidu fi sabilillah alladhi yuqatilu li'ilai kalimatillah. Ya. Ayyakuna kalimatullah yal'ulya. Mereka yang dikatakan sebagai mujahid fi sabilillah adalah yang mereka berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, bendera Allah, kalimat la ilaha illallah. Ya, tapi di sini, ya, butuh ada penjelasan dan rincian. Wah, itu ISIS itu menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah dengan bendera hitamnya. Berarti mereka mujahid fi sabilillah. Oh, jangan dulu, Pak. Jangan sembrono, ya. Sabar dulu, ya. Konsekuensinya, kalau seseorang itu dikatakan berjihad fisabilillah, yaitu mereka yang berusaha untuk mengangkat bendera kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Dalam berjihad juga harus mengikuti aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah dalam jihad. Gak serampangan, gak modal semangat, ketemu orang kafir sikat, bukan itu. Ya, nah, sehingga mereka yang jujur, ikhlas, tulus dalam berjihad, mengangkat kalimat la ilaha illallah, menjunjung tinggi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam berjihad juga ikut aturan-aturan Allah. Ada fikihnya, ada hukum-hukumnya, gak sembarangan. Siapa yang harus diperangi, siapa yang halal untuk dibunuh, dan siapa yang gak boleh, dan kapan waktunya, di mana tempatnya, ini dibahas. Kemudian aturan mainnya bagaimana, dibahas dalam ahkamul jihad, hukum-hukum seputar jihad. Apakah ada di dalam Al-Quran, hadis? Oh banyak. Makanya para ulama semenjak dahulu sampai hari ini, ketika membahas tentang hukum-hukum Islam, yang dibahas bukan cuma hukum seputar toharoh, tata cara bersuci, wudu, tayamum, adab-adab menunaikan hajat, kemudian menginjak setelah itu sholat, dari takbiratul ihram sampai salamnya, sak bacaan-bacaannya, dibahas. Apalagi hukum-hukum seputar sholat jamaah, menjadi imam, kriterianya apa, syarat-syaratnya. Nah, kemudian juga yang lainnya, sujud sahwinya, oh banyak. Kemudian macam-macam sholat-sholat sunnah yang disyariatkan di dalam Islam. Kemudian menginjak setelah itu apa? Tentang zakat, dibahas tentang rinciannya, secara detail. Kemudian apa setelah itu? Puasa, haji, tentang pernikahan, jual beli, sampai pada pembahasan ahkamul jihad, hukum-hukum seputar jihad, dibahas detail. Hal-hal yang mungkin gak terfikirkan pada benak kita, Allah sebutkan, Allah jelaskan. Nah, dirinci. Yang ternyata orang-orang kafir gak semuanya boleh dibunuh. Misalkan. Ada adab-adabnya. Meskipun dia terbukti orang kafir yang memerangi kaum muslimin, tapi kalau sebagai utusan, haram. Gak boleh dibunuh. Ini ada peperangan. Nah, lah mereka yang menggembar-gemborkan jihad, jihad, jihad, Indonesia milik Allah, bumi Allah, ngawur senampangan, gak mengkaji ahkamul jihad. Lalu buat apa para ulama atau Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang hukum-hukum seputar jihad kalau gak dipelajari, kalau gak dikaji, malah dilecehkan. Sehingga ketika mereka yang sok tampil sebagai pahlawan, sok tampil sebagai mujahid, sok tampil sebagai pejuang Islam, memperjuangkan syariat Islam katanya, tapi karena praktek-praktek jihad tanda kutip yang mereka terapkan jauh dari syariat Islam, jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya, akhirnya kerusakan dan keonaran yang mereka timbulkan. Bukan tambah harum Islam, bukan tambah berwibawa, bukan tambah disegani, tapi malah dilecehkan oleh musuh-musuh Islam. Sampai ada celotehan-celotehan, celotehan-celotehan mereka orang-orang kafir. Kalau berani jihad, ke Suriah, jangan di Sarinah. Na'udzubillah. Ini pelecehan. Disangkanya kaum muslimin, mereka penakut apa? Kaum muslimin sudah dididik oleh Allah dan Rasulnya menjadi orang-orang yang pemberani. Tapi pemberani yang terkontrol dengan syariat, dengan wahyu ilahi. Bukan serampangan. Bukan dikontrol oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Bukan dikontrol oleh Santoso dan CS-nya. tapi dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita perhatikan apa yang terjadi di tengah masyarakat kita. Ketika mereka yang sok tampil sebagai pejuang Islam, ya, betul yang dibawa bendera la ilaha illallah, tapi sungguhnya mereka telah menginjak-injak kalimat la ilaha illallah. Yang menjadi korban adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Allahumma musta'an. Ya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjaga kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri ini dan negeri-negeri kaum muslimin dari berbagai macam makar-makar jahat kaum munafikin, orang-orang kafir, demikian pula ya orang-orang yang diperalat oleh mereka untuk merusak Islam dari dalam, baik dari khawarijnya ataupun syiar rafidahnya. Kita khawatir ini adalah ya konspirasi persekongkolan ya orang-orang kafir dan kaum munafikin yang mereka sok menampakkan ya, menampilkan sebagai kaum muslimin padahal mereka benci dengan Islam, sehingga mereka sok menampakkan sebagai pejuang Islam tapi dengan sepak terjang mereka ya sangat merusak dan ya merendahkan keindahan Islam itu sendiri. Baik, disebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, lisyahidi inda Allahi situ khisal, bahwa orang yang gugur di dalam medan jihad, maka di sisi Allah dia memiliki 6 ya, 6 sifat, 6 perkara. Maka di sini Nabi akan menyebutkan 6 perkara yang Allah berikan bagi orang yang gugur di dalam medan jihad, jihad syar'i. Yufaru lahu fi awal daf'atin min damih. Yang pertama, dia akan diampuni dosa-dosanya pada awal kali ya, darah keluar ya, dari tubuhnya ketika dia gugur di medan jihad. Ya, berjihad dengan jihad syar'i, ya, baik dengan peralatan yang sederhana, pedang, tombak, panah, ketika dia gugur ya, dalam medan jihad dengan panahnya, dengan tombak atau dengan parang, ya, pedang musuh, dia gugur, maka pada ya, pancaran darah dari tubuhnya ini tanda, ya, awal tanda bahwa dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia akan melihat tempat ya, duduknya di dalam surga. Luar biasa. Ya. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabr. Dia akan dipelihara, dijaga dari azab kubur. Kemudian yang keempat, wa ya'manu faz'al akbar. Dia akan merasa aman dari ketakutan yang besar, yaitu kengerian pada hari kiamat. Nah, ketika manusia di padang mahsyar dalam kondisi kalut, ya, mereka sangat diliputi dengan kecemasan dan ketakutan. Ketika matahari Allah dekatkan dengan sedekat-dekatnya, sehingga mereka mengalami kebingungan kepada siapa mereka mendapatkan bantuan. Ya, maka para syuhada mereka dijaga oleh Allah dari kekalutan yang sangat tadi, yang mengerikan. Kemudian berikutnya, wa yuhalla hilyatul iman, akan dikenakan ya, padanya pakaian keimanan sebagai bentuk penghormatan tentunya. Ya, di mana kebanyakan manusia ya, di padang mahsyar awal kali keluar dari kubur-kubur mereka itu dalam kondisi hufatan uratan ghurlan. Ya enggak? Hufatan uratan ghurlan. Telanjang kaki. Enggak ada alas kakinya, sepatu wala sandal enggak ada. Ya. Kemudian uratan. Ya. Telanjang badan, tidak berbusana. Enggak ada sehelai pakaian pun yang meliputi tubuhnya. Ghurlan, dalam kondisi belum dikhitan. Ya. Ini kondisi mayoritas manusia di padang mahsyar. Ya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengarkan sabda Nabi ini, ya, beliau dengan fitrahnya, ya, mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ayanduru ba'duhum ila ba'd. Kalau begitu kondisinya, berarti sebagian mereka akan melihat kepada sebagian yang lain. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, la ya Aisyah, inna al-amra yawma idzin ashadu min hadha. Wahai Aisyah, sesungguhnya urusan manusia pada hari itu lebih dahsyat, lebih besar daripada sekedar melihat kepada aurat, ya, orang lain. Gak kepikiran itulah. Mereka masing-masing sibuk, ya, dengan apa yang mereka persiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lah mereka para syuhada, Allah berikan kehormatan. Allah berikan keutamaan, dikenakan, ya, pakaian keimanan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Empat. Yang kelima. Wa yuzawwiju min al-huril 'ain, akan dinikahkan, ya, dengan para bidadari. Nah, dan luar biasa. Bidadari yang Allah siapkan bagi para syuhada enggak satu, enggak dua, 70. Masyaallah. Ya, nikmat. Kita saja di dunia, ya, maaf-maaf saja, ya, untuk mencari, ya, wanita sebagai calon mempelai kita, calon istri kita, sudah ditetapkan ciri-cirinya, sifat-sifatnya, ya, hampir-hampir enggak ada di alam nyata. Kenapa? Terlalu muluk-muluk, harus sempurna dari atas sampai bawah, ya. Padahal dia enggak ngaca, dia itu siapa? Nah, 1001 itu pun kalau ada. Nah, itu pun kalau salihah, enggak ada jaminan. Ya, itu pun jadi rebutan. Ya. Belum tentu salihah, jadi rebutan juga. Na'udzubillah. Tapi nanti para syuhada, ya, enggak satu, enggak dua, ya, luar biasa. Puluhan. Allah siapkan. Ya. Para bidadari-bidadari hurul 'ain. Ya, mereka yang Allah siapkan untuk menemani menjadi istri-istri, ya, kaum mukminin, ahlu taqwa, para syuhada secara khusus di dalam surga. Lagi mana istrinya? Kalau dia punya istri salihah, masuk surga juga. Ya, apakah ditinggalkan karena ada bidadari ini? Enggak. Justru, ya, kalau nanti istrinya ternyata salihah, mukminah, taqiyah, muslimah, dia akan masuk surga menemani sang suami yang saleh tadi, yang menjadi syahid dan menjadi pemimpin bagi para bidadari tadi. Luar biasa. Ya. Nah, menjadi ratunya, ya, pemimpin bidadari. Ya. Ana sallallahu min fadlih. Kemudian berikut, ya. Wa syafa'u fi 70 insanan min aqaribihi. Tambah lagi keutamaan, ya, yang Allah berikan bagi syuhada adalah dia diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Ya, luar biasa. Manfaatnya bukan untuk dirinya, tapi juga untuk kerabatnya yang soleh dan solehah. Ya, tentunya ini berita gembira bagi orang yang meninggal sebagai syahid. Dan juga berita gembira bagi kerabat yang syahid tadi. Ya. Dan ini juga tentunya harus ada penjelasan. Mereka yang berhak untuk mendapatkan syafaat, disyaratkan mereka adalah seorang muslim ya, mukmin, muwahhid, bukan orang kafir. Orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat para syuhada pada hari kiamat, mereka harus orang muslim, mukmin. Ya. Nah, dan belum batal imannya. Ya. Belum batal tauhidnya. Adapun kerabat, ya, keluarga dekat yang secara zahir muslim tapi ternyata melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, terlebih syirkul akbar, atau kerabat yang kafir, maka meskipun ada di antara anggota keluarganya syahid, maka enggak bisa dia mendapatkan syafaatnya. Kenapa? Ya, dia bukan seorang mukmin, dia musyrik, kafir. Ya, kafir. Oleh karena itu termasuk kekeliruan, ya, kesalahan yang fatal. Ya. Sebagian kaum muslimin ketika mereka mengharapkan syafaat Nabi, mengharapkan syafaat wali-wali Allah, orang-orang saleh, tapi caranya ya salah. Caranya keliru. Ya, mereka datang kepada kuburan Nabi minta syafaat Nabi. Berdoa kepada Nabi atau minta syafaat para wali, datang kepada kuburan para wali, doa kepada wali. Lah, doa kepada wali, doa kepada Nabi, ya, ini adalah ibadah kepada selain Allah. Karena doa adalah ibadah. Dan ibadah kepada selain Allah itulah kesyirikan. Sehingga ketika mereka berharap, ya, menginginkan untuk dapat syafaat Nabi, dapat syafaat wali, tapi karena perbuatannya justru menggagalkan syafaat yang mereka inginkan. Kenapa? Bisa mengancam keislaman dan iman mereka. Bisa batal imannya. Ya, bisa batal Islamnya. Ya. Karena yang mendapatkan syafaat dari Nabi, dari para wali-wali Allah, orang-orang saleh, para syuhada, hanyalah kaum mukminin, kaum muslimin. Mereka yang mentauhidkan Allah, enggak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang berikutnya. Al-khamisah. Yang kelima. Al-mautu ghazian fi sabilillah. Mereka yang termasuk mendapatkan husnul khatimah adalah yang gugur ghazian dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang keempat tadi itu istishhad fi sahatil qital, dia gugur di medan jihad. Gugur saja. Yang mungkin belum berperang begitu. Ya. Belum berperang kemudian gugur. Adapun yang kelima ini yang dia gugur meninggal ketika berperang melawan orang-orang kafir. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi alaihissalatu wassalam kepada para sahabat, ma ta'udduna syahida fikum, siapakah yang maksudkan kalian wahai para sahabat tentang orang yang syahid? Qalu ya Rasulullah, para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang gugur di medan jihad dalam kondisi berperang melawan orang-orang kafir, itulah syahid, kata para sahabat. Qala, kemudian kata Nabi menimpali ya jawaban para sahabat, inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Kalau yang namanya syahid cuma mereka, berarti syuhada dari kalangan umatku terlalu sedikit. Ya. Artinya Nabi menyetujui bahwa orang yang meninggal di medan jihad dalam kondisi berperang melawan orang kafir itu syahid. Namun Nabi di sini hendak memberikan satu faedah bahwa syahid itu bukan cuma mereka. Ya. Yang gugur di medan jihad berperang melawan orang kafir bukan cuma mereka. Kemudian kata Nabi, qalu faman hum ya Rasulullah, lalu siapa mereka para syuhada itu wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kutila fi sabilillah fa huwa syahid, wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid, wa man mata fi ta'un fa huwa syahid, wa man mata fil batni fa huwa syahid, wal ghariqu syahidun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang gugur terbunuh di medan jihad fi sabilillah, maka dialah syahid. Dan orang yang gugur fi sabilillah, meninggal di medan jihad, dialah syahid. Dan orang yang gugur karena penyakit ta'un, ya, penyakit ta'un, ya, penyakit yang menimpa perut, ya, fahuwa syahid, dialah syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Dan juga barang siapa yang meninggal disebabkan karena penyakit yang ya, dialami pada perutnya, maka dialah syahid. Wal ghariqu syahid. Demikian juga orang yang tenggelam, dia adalah syahid. Ya. Nah. Kemudian, ya, di sini Al-Imam Al-Albani rahimahullah merinci kondisi-kondisi yang lain dan mengutip dari hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu kondisi yang ke-6, ya, termasuk tanda husnul khatimah adalah al-mautu bitta'un, meninggal disebabkan karena penyakit ta'un. Dan dalam hal ini ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi. Di antaranya hadis Nabi alaihi salatu wasallam, at-ta'unu syahadatun likulli muslim, bahwa penyakit ta'un ini syahadah, ya, bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan syahid, ya, bagi setiap muslim. Nah, ketika seorang meninggal karena penyakit ta'un, ya, ini, ya, bisa menjadi sebab dia syahid. Nah, penyakit ta'un, ya, entah kalau sekarang apa misalnya. Penyakit perut, ya. Nah, kalau istilah dahulu dinamakan ta'un. Dan bahkan disebutkan dalam kondisi yang ke-7, ya, yang lebih umum dari ini, yaitu al-mautu bida'il batni, termasuk kondisi seseorang mendapatkan husnul khatimah, yaitu meninggal disebabkan karena penyakit perut. Ya, penyakit perut macam-macam, ya. Ya, kanker saja banyak. Ya, tipesnya, ya. Apalagi mahnya, ininya, itunya, banyak. Yang jelas secara umum penyakit perut. Ya, disebutkan dalam hadis yang barusan kita sebutkan tadi, "Wa man mata fil batni fa huwa syahid." Barang siapa yang meninggal karena penyakit perut, maka dia adalah syahid. Syahid. Nah. Ya, tentunya ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya. Hadis tadi yang seperti ini, ya, kita fahami bahwa orang tersebut memang, ya, dia muslim, mukmin, ya, ketika hidupnya, kemudian dia meninggal. Adapun mereka yang selama hidupnya kafir, musyrik, ya, kemudian mati karena penyakit perut, ya, maka dalam hal ini tentunya, ya, yang zahir enggak masuk, ya, di dalam hadis ini. Tetap, ya, kita sikapi, kita hukumi sebagai orang kafir, ya kan? Orang kafir. Nah, sehingga ketika dikubur, ya, dikubur di kuburannya mereka. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah, ya, kita istirahat bareng sejenak in 10 sampai 15 menit. Kemudian kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.